Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Asyara al-umuri muhdasatuha, fa inna kulla muhdasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyara al-muslimin, ikhwani, a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ta'limu Shalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillah, mempelajari salat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dalil-dalilnya. Pada pembahasan lalu kita telah membahas tentang yaitu syurutul wudu, syarat-syarat wudu. Ada berapa? Ada berapa kemarin? Ada 9 ya. Ada 9. Baik, sebutkan satu persatu. Coba Rijal, satu saja. Beragama Islam. Yang kedua, antum. Niat antum. Berakal antum. Ayo, baru datang. Ayo. Apa Sulaiman? Enggak pernah perhatian kalau belajar, ngantuk aja. Apa? Tamyiz ya, tamyiz. Tapi berikutnya lagi apa? Haidar. Apa? Berakal sudah. Terus apa lagi? Coba dicatat apa kemarin? Antum, Salman. Berwudu dengan air yang suci. Barakallahu fikum. Musa. Ya? Maksudnya waktu sholat itu namanya syurutus sholat. Oh, baik. Apa tadi kemarin? Yaitu, nah, ketika ya tiba waktu sholat maka hendaknya berwudu, atau ketika akan sholat maka harus berwudu. Baik. Apa lagi? Niat sudah. Adit. Apa? Tidak memutus wudunya sebelum sempurna. Barakallahu fikum. Berikutnya apa lagi, Mujahid? Baik, jadi menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi sampainya air wudu ke kulit. Barakallahu fikum. Tambahi lagi, Utaifa. sudah tadi berwudu dengan air suci. Ayo, apalagi? Apalagi coba? Sudah ya, barakallahu fikum. Baik. Sekarang kita lanjutkan dengan yang berikutnya, furudul wudu. Ya, wajib-wajibnya wudu. Jadi kalau kemarin syarat-syarat wudu, maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang furudul wudu. Ya. Fardu-fardunya wudu atau kewajiban-kewajiban wudu. Sittatun, semuanya ada 6. Dicatat baik-baik. Ya, kewajiban-kewajiban wudu atau furudul wudu ada sittatun. Ada berapa? 6. Ingat baik-baik itu, ya. Baik. Yang pertama al-aula, yang pertama ghuslul wajhi, mencuci atau membasuh wajah. Ghuslul atau ghuslul wajhi yaitu mencuci atau membasuh wajah. Sebagaimana telah kita jelaskan kemarin bahwa anggota-anggota wudu yang wajib untuk dibasuh atau disuci ada berapa kemarin anggota wudu? 4, yaitu wajah, kemudian kedua tangan sampai siku-siku, terus kepala dan kedua kaki. Nah, sekarang yang pertama al-ula, yang pertama termasuk na'am wajib-wajibnya wudu yakni ghuslul wajhi, membasuh atau mencuci wajah. Dalilnya apa? Kemarin wadalilu ala dzalika qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat apa kemarin? Al-Maidah ayat 6. Ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Baik, barakallahu fikum, dan seterusnya ayat, ya. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Nah, ini jangan lupa ayat ini, karena ayat ini adalah berbicara atau pemerintah tentang masalah wudu, seperti itu. Mana Tariq? Tariq kemana? Enggak tahu. Baik, Haris. Masa, baik. Ya, yang pertama. Yang kedua, wasaniyatu, yang wajib-wajibnya ketika wudu adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, mencuci kedua tangan bersama dengan siku-sikunya, ya, atau bersama dengan siku-sikunya sekalian. Jadi tidak boleh pergelangan tangan saja, ya. Saya ulangi lagi, yang kedua ini adalah ghuslul yadain ma'al mirfaqain, yaitu mencuci kedua tangan bersama dengan siku-siku atau kedua siku-siku. Dalilnya mana? Tadi surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Apa bunyinya tadi? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqin. Perhatikan, ya. Nah, kata Allah Ta'ala firman-Nya tadi, hei orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka hendaknya cucilah wajahmu dan kedua tanganmu sampai mana? Sampai siku-siku. Berarti siku-sikunya kena, ya. Kenapa? Karena ada sebagian orang, sebagian ulama memahami ilal marofik itu batasan. Berarti apa? Siku-siku tidak kena, begitu. Contohnya, ya, kedua tangan sampai siku-siku. Ini siku-sikunya di sini. Berarti istilah ila itu berarti dia nggak masuk katanya, ya. Maka difahami oleh mereka berarti siku-sikunya tidak perlu dibasuh. Padahal ini salah, ya. Nah, ma'a ila di sini bermakna ma'a, yaitu artinya apa? Bersamaan. Jadi kedua tangan sampai siku-siku, artinya bersamaan siku-sikunya sekaligus juga harus dicuci, tidak boleh tidak, ya. Perhatikan ini. Karena itu ikhwani azani wa azakumullah, maka berdasarkan ayat ini para ulama menyebutkan bahwa mencuci kedua tangan sampai siku-siku maknanya bersama dengan siku-sikunya sekalian, ya. Tidak kemudian apa siku-siku tidak masuk, salah pemahaman semacam ini. Wallahu a'lam. Di samping itu, dalam hadis yang membahas tentang wajibnya, ya, membasuh wajah dan tangan sampai siku-siku, ada hadis Abdullah bin Abbas, annahu tawaddoa faghassala wajhahu summa akhadha ghurfatan min ma'in faghassala biha yadahul yumna summa akhadha gharfatan min ma'in fa ghassala biha yadal yusra qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Bahwasanya Ibnu Abbas dia mencuci atau membasuh wajahnya, lalu mengambil ya satu cidukan air dengan tangannya begini, lalu dibuat membasuh tangannya yang kanan, lalu mengambil lagi satu cidukan dengan air untuk membasuh tangan yang kiri, itu tiga kali maksudnya. Qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begini inilah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh apa yakni kedua tangannya, nah, dan juga melaksanakan wudunya begitu. Maka ikhwani a'azani wa a'azakumullah, berdasarkan hadis-hadis ini pula, maka membasuh kedua tangan itu harus dilakukan sampai siku-siku dan hukumnya wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW istimrar terus-menerus ketika melakukan hal ini, yaitu membasuh kedua tangan dan wajahnya, begitu ya, sehingga wajib untuk dikerjakan. Kalau tidak, maka enggak sah wudunya. Baik, paham ya? Nah, apa tadi Ali yang pertama? Fardunya wudu, membasuh wajah. Yang kedua? Tangan bersama dengan siku-sikunya sekalian. Bukan bermakna sampai siku-siku artinya siku-siku enggak masuk, tapi bersamaan juga. Wallahu a'lam. Kesalisah. Yang ketiga, termasuk fardunya wudu atau kewajiban wudu yang ketiga, mashur ra'si. Mengusap kepala, ya. Wa minhu al udunani, dan diantara dari kepala termasuk kepala adalah dua telinga juga, ya. Nah, artinya apa? Ketika mengusap kepala bersamaan dengan itu adalah kedua telinga juga diusap, ya. Diusap ini kepalanya, berarti apa? Seluruh bagian atas kepala itu rambutnya itu, bukan sebagian kepala. Ya, bukan sebagian kepala, karena ada sebagian kaum muslimin yang memahami yaitu membasuh kepala itu hanyalah boleh sebagian saja. Begitu, ini salah. Padahal Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah tadi, wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Setelah tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Mereka memahami huruf ba di dalam ayat ini adalah ba yang bermakna litaba'id, sebagian begitu. Sehingga mereka bilang wamsahu biru'usikum berarti membasuh sebagian kepala. Ini ada yang sebagian memahami seperti itu. Namun ini salah. Ini keliru. Yang benar bahwasanya wamsahu biru'usikum adalah semuanya kepala. Sebagaimana hal itu dicontohkan dan dipraktekkan di dalam wudunya Nabi SAW. Beliau ketika wudu yang dibasuh seluruh kepalanya. Ya, nah, sebenarnya disebutkan dalam dalil yang kedua itu dari hadis Abdullah bin Zaid tentang menceritakan tentang wudunya Nabi SAW. Beliau mengatakan, famasaha ra'sahu fa'akbala bihima wa'adbara marratan wahida, rawahu al-Bukhari. Perhatikan, ketika membasuh kepala, bagaimana kita tahu ya, lalu lihat, beliau membawa kedua telapak tangannya begini, kemudian letakkan di depan bagian kepala. Terus kemudian ditarik mundur ke belakang begini, seret semuanya hingga ke bagian belakang kepala, ya. Nah, seperti itu. Kemudian ditarik lagi dan langsung memasukkan jari telunjuknya ke lubang telinga dan ibu jarinya apa? Mengusap bagian daun telinga yang bagian luar. Begini. Berapa kali cuman? Satu kali saja. Teruskan hadis Abdullah bin Zaid. Demikian pula hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma menjelaskan lagi, anna Nabi sallam adkhala as-sabahataini fi udunain. Beliau memasukkan ini jari apa namanya? Jari telunjuknya ke dalam telinganya. Wa masaha bi ibhamaihi ala zahiri udunaihi. Beliau mengusap ya dengan dua ibu jarinya kepada bagian luar telinganya. Bagian luar telinga itu diusap begini. Ya, begitu ya. Jadi begini cara masukkan. Nah itu ya. Jadi setelah mengusap kepala begini, tarik ke keluar apa dalam masuk-masuk dan nah begitu ya. Kita kayak buat tembak gini ya. Tek masukkan ke sini. Ah gitu ya. Nah. Gitu ya. Itu pun sekali saja ya. Begitu. Bukan begini, ditarik mundur bukan ke depan. Nah, begitu ya. Itu caranya. Barakallahu fikum, yang insyaallah kita semua sudah paham ya. Naam. Saya ulangi lagi, katanya Abdullah bin Amr bin As, annal sallam adkhala sabahataini fi udunaihi, wa Nabi sallallahu memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam telinga, wa masaha bi ibhamaihi, kemudian beliau mengusap dengan dua ibu jarinya ala dhahri udunai, yaitu pada bagian luar telinganya, daun telinga ini bagian luar diusap dengan ibu jari. Wa bi sabahataini batina udunaihi, dan beliau mengusap yaitu dengan jari telunjuknya, yaitu apa? Yaitu apa? Bagian dalam telinganya. Begitu masuk begini. Nah, dibersihkan dengan ya, begitu. Rawahu Abu Daud isnadin hasan. Seperti itu. Karena itu, ikhwan ya azan ya syatullah, maka termasuk mengusap kepala adalah juga masuk di dalamnya apa tadi? Yaitu mengusap telinga. Berapa kali jumlahnya? Hanya satu kali saja, bukan tiga kali ya. Beda dengan wudhu yang lain seperti mencuci wajah, mencuci kedua tangan, kedua kaki, masing-masing tiga kali. Tapi untuk mengusap kepala sunnahnya adalah satu kali saja, berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim dalam sahih keduanya. Inilah yang lebih tepat untuk dicontoh, bukan sebagian praktek wudhunya kaum muslimin ya, banyak diamalkan di sekolah-sekolah. Ya, wudu mengusap telinga itu yang mengusap kepala yang diusap cuman bagian depannya tok gini, uil-uil gini ya. Hmm. Ya, ini biasanya diuil gini atau gini malah. Enggak enak gini tok. Katanya apa? Cukup sebagian kepala saja. Kepala sini batuk tok sini ya, bagian depan sini enggak boleh. Seperti itu. Ya, ini salah. Ini hanya pendapat sebagian orang dan itu pun tanpa dalil. Adapun dalil yang sahih dengan Abdullah bin Zaid dalam riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya beliau melakukan hal itu hanya sebanyak 3 kali dan mengusap seluruh kepalanya. Ya, ini kepala diusap. Jadi kepala sini adalah maksudnya bagian ini rambutnya ini. Nah, bagian atasnya. Ya itu ya. Itu yang diusap, kemudian dibalikkan ke sini dan dimasukkan. Sekali saja. Nah, waqala Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallah wassahihu anna mashahuma wajibun li'annahuma minar ra'si. Dan yang sahih bahwa mengusap keduanya, baik mengusap kepala maupun mengusap daun telinga, itu hukumnya apa? Wajib ya, hukumnya wajib karena apa? Mengusap telinga itu adalah termasuk mengusap kepala. Mengusap telinga sama dengan mengusap kepala ya, sehingga hukumnya wajib begitu. Karena Rasulullah tidak memisahkan antara mengusap kepala dengan kedua telinga, sehingga termasuk hal ini adalah wajib hukumnya ya. Nah, wajib hukumnya seperti itu. Kemudian ar-rabi'ah yang keempat ya, termasuk fardu-fardunya wudu atau kewajiban wudu adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, mencuci kedua kaki bersama dengan mata kaki. Mencuci kedua kaki bersama dengan mata kaki. Nah, perhatikan ini, ikhwan. Ya. Wa dalilu ala dzalika hadis Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu qala. Hadisnya hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kana sallallahu alaihi wasallam ya, thumma ghassala rijlaihi ila al-ka'bain. Disitukan hadis yang panjang dalam hadis Utsman bin Affan. Beliau pernah mempraktikkan cara wudunya Rasulullah. Lalu kemudian di sana diceritakan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Maknanya apa? Mata kaki itu juga kena. Mata kaki juga terkena bagian yang harus dibasuh di dalam wudu atau ketika mencuci kaki. Begitu, ya. Masih sebagaimana yang kemarin, para ulama ada yang khilaf, oh ilal ka'bain sampai kedua mata kaki, berarti mata kaki enggak masuk. Begitu. Nah, ini pendapat yang salah. Sehingga ikhwan ya azani wa sallallahu, maka mencuci kedua itu adalah hingga sampai mata kaki. Berarti mata kaki masuk di dalamnya yang wajib untuk dicuci, ya, sehingga tidak boleh kemudian ada sedikit pun yang terlewatkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu ra'a qauman yatawaddauna minal madharah. Ya, Abu Hurairah mengatakan bahwasanya dia melihat ada suatu kaum yang mereka itu berwudu, ya, dari sesuatu yang suci, ya. Qala, maka beliau mengatakan, asbighul wudu, sempurnakanlah wudu. Fa inni sami'tu Abul Qasim radhiyallahu alaihi wasallam yaqul. Karena aku mendengar Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Siapa namanya Abul Qasim ini? Rasulullah sallam. Kenapa beliau dikenal dengan Abul Qasim? Kenapa? Nama kunyahnya Rasul adalah Abul Qasim. Abul Qasim, bapaknya Al Qasim. Abul Qasim. Kenapa beliau berkunyah dengan nama itu? Siapa tahu? Kenapa Salman? Kenapa Musa? Loh, enggak tahu. Ingat putra-putra Rasulullah dan putri-putri Rasulullah, ada enggak yang namanya Al-Qasim? Ada. Ada enggak? Putranya siapa dia ini? Dari istri Rasulullah, putranya siapa? Putranya Khadijah. Ingat ya, Khadijah. Itulah dari Khadijah maka putra-putri Rasulullah itu lahir. Adapun dari istri lain enggak ada. Ya, yang lahir dari putra Rasulullah itu adalah dari Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu an. Yang pertama Al-Qasim. Al-Qasim meninggal ketika masih kecil. Ya, sehingga Rasulullah berkunyah dengan namanya Abdul Qasim. Begitu. Dan lagi namanya Abdullah, ya, yang juga meninggal ketika masa kecil. Kemudian Ibrahim juga meninggal ketika waktu masih kecil. Itu putranya Rasulullah, tiga orang. Tapi mati semua ketika masih bayi, masih kecil. Ya. Nah, kemudian putri-putri Rasulullah juga banyak dari Khadijah dan tapi sudah sampai dewasa semua. Ya, bahkan sudah pernah menikah semua dengan apa? Para sahabat Rasulullah. Di antaranya siapa? Siapa namanya? Zainab. Terus siapa lagi? Zainab, siapa lagi? Fatimah. Fatimah, siapa lagi? Ummu Kulthum, siapa lagi? Ruqayyah, ya. Nah, berarti kan Zainab dan Ruqayyah atau Ummu Kulthum yang satunya, dua-duanya pernah menikah dengan sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Tatkala Zainab meninggal diganti sama adiknya, dinikahi oleh Utsman adiknya atau keluarga saudara yang lain. Nah, kemudian Fatimah, istrinya siapa ini? Istrinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan seterusnya, ya. Ini semua dari putri-putri dan putra-putranya Khadijah radhiyallahu anha. Coba diulangi lagi Radit. Radit. Adit. Siapa Adit? Putranya Rasulullah yang tiga tadi siapa namanya? Satu. Abul Qasim. Oh, Abul Qasim lah nama kunyahnya Rasul. Putranya Rasulullah namanya siapa berarti? Al-Qasim. Terus ya. Terus siapa? Abdullah. Terus satu lagi yang meninggal juga waktu kecil. Siapa tadi? Musa. Siapa Musa? Putranya Rasulullah. Selain Al-Qasim, Al-Qasim sama Abdullah sudah. Satu lagi yang putranya Rasulullah juga meninggal waktu kecil. Siapa Huzaifa? Ibrahim, ya ini ya Ibrahim. Ya jangan lupa itu. Tapi Ibrahim bukan dari putranya Khadijah, tapi putranya siapa? Maria Al-Qibtiyah, ya. Nah, Maria Al-Qibtiyah, orang Mesir, orang Qibti, ya. Begitu. Yang dulu adalah merupakan budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Rasulullah. Namanya Maria, ya. Nah, begitu kemudian dinikahi Rasulullah sallam, ya. Kemudian jadi dan nikah darinya melahirkan anak namanya siapa? Ibrahim. Namun ketika masih anak-anak meninggal dunia. Begitu ya. Lihat ini. Katanya Utsman radhiyallahu taala, katanya Abu Hurairah, ya. Beliau mengatakan asbighul wudu, sempurnakanlah wudu kalian. Fa inni sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wailun lil araqi bi minan nar. Wailun celaka, ya, lil araqi bi, ya, bagi apa? Tumit-tumit yang tidak tersentuh air. Celakalah tumit-tumit yang tidak tersentuh air dari neraka. Maksudnya apa? Celaka karena apa? orang tersebut tidak menyemur wudu sehingga masih ada kelihatan sebagian tumit ataupun ya mata kakinya yang tidak tersentuh dengan air, maka diancam dengan neraka. Begitu. Karena itu ini menunjukkan apa? Wajibnya ya mencuci kedua kaki sampai mata kaki tersebut. Ya, sehingga harus betul-betul jangan sampai terlewatkan. Kalau ada bagian tubuh yang luka dan sebagainya, maka perhatikan ya, tetap dibersihkan, caranya bagaimana, jangan sampai kelihatan kotor. Wudu jangan asal-asalan ya. Jangan asal-asalan. Harus sungguh-sungguh, santri apalagi. Contoh wudu yang bagus ya. Pelan-pelan tapi benar. Ya, berusahalah wudu dengan sesuai sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu akan lebih ya mengena dan lebih bisa dipercaya. Begitu. Baik, seperti itu ya. Karena itu perhatikan, yang keempat adalah ghuslur rijlain ma'al ka'bain, mencuci kedua kaki bersama dengan mata kaki. Tambahkan satu lagi ya. Wal khamisatu, yang kelima, at-tartibu, tartib. Tartib itu artinya urut. Tartib at-tartibu yaitu urut. Ya. Nah, urut dalam arti apa? Urut sesuai dengan urut-urutan yang disebutkan dalam Quran, yaitu habis mencuci kedua wajah, kemudian nanti kedua tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Ini harus urut. Itu namanya tartib. Tidak boleh kemudian mencolot-mencolot atau tidak urut. Misalnya habis mencuci wajah, kemudian mencuci kaki. Boleh enggak, Dit? Enggak boleh. Boleh enggak, Hidat? Ya enggak boleh, namanya enggak tartib. Namanya enggak urut, begitu ya. Naam. Padahal Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran bahwasanya wudu itu harus tartib, harus berurutan sebagaimana dijelaskan dalam ayat. Tadi surat apa? Al-Ma'idah ayat ke-6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Loh, Pak Nia, hei orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajahmu. Satu. Yang kedua, kemudian apa lagi? Wa aydiyakum ilal marofik. Ya, dua. Dan basuhlah tanganmu hingga siku-siku. Wamsahu biru'usikum. Dan usaplah kepalamu. Ya. Kemudian, wa arjulakum. Dan basuhlah pula kakimu. Maka ini urut-urutannya, ya. Apalagi pakai lafaz wawu, wa, wa, wa. Artinya apa? Dan huruf atof dengan menggunakan wawu ini memberikan faedah bahwa perbuatan itu harus dilakukan secara berurutan, ya. Misalnya telah datang di masjid, misalnya jaa fil masjidi, ya, Muhammadun wa Zaidun wa Amrun wa Yasirun. Telah datang di masjid. Aku siapa? Muhammad dan Amar dan Zaid dan Yasir. Maka urutan pertama yang datang itu siapa? Muhammad duluan. Habis itu siapa? Yasir misalnya. Kemudian yang kedua Zaid. Yang ketiga terus begitu. Maka kalimat wawu, huruf atof wawu itu memberikan faedah bahwa perbuatan yang tersebut tentang wudu ini harus dilakukan secara tertib atau berurutan. Tidak boleh lompat-lompat. Ya, meskipun di sana ada pendapat sebagian ulama bahwasanya tartib itu tidak wajib tetapi sunnah saja. Ya, namun pendapat ini keliru. Yang sahih bahwa tartib di dalam wudu itu hukumnya wajib. Begitu ya, hukumnya wajib. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin dan juga Syekh Muqbil bin Hadi Al-Badi'i rahimahullah, ya. Nah, di samping itu, wa yu'ayyidu dzalika qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menguatkan perkara ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, abda'u bima bada'a Allah bih. Ya. Atau abda' bima bada'a Allah bih. Mulailah dengan apa yang Allah memulainya. Ya. Akhrajahu Muslim min hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Artinya apa? Rasulullah memerintahkan kita untuk memulai anggota-anggota wudhu sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Quran. Yaitu dari apa dulu tadi? Wajah. Kedua? Tangan. Kemudian? Kepala dan kaki. Ini seurut. Ya. Karena itu mulailah dengan apa yang Allah mulai dengannya. Berarti apa? Kalau Allah memerintahkan dalam ayat ini dengan urut, maka harus dimulai secara urut dan tidak boleh tidak. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Aisyah, idza labistum aw tawaddatum fabja'u bima yaminikum. Apabila kalian pakai baju atau kalian berwudu, maka mulailah dari yang bagian kanan. Pakai baju bagian kanan, mau berwudu mulai dari yang sebelah kanan. Ya enggak boleh kiri dulu baru kanan, enggak boleh. Ya, termasuk memakai apa saja dengan kanan, pakai sendal, pakai baju, menyisir rambut, ya, usahakan yang kanan dulu, gosok gigi yang sebelah kanan dulu, ya. Dan seterusnya. Ini sebagaimana sunnahnya Rasulullah SAW, yaitu ketika melakukan apa saja disunahkan yang sebelah kanan. Pakai sendal ya tuan. Jangan lupa pakai sendal yang kanan dulu, jangan yang kiri. Pakai baju yang kanan dulu. Pakai apalagi imamah, betulkan yang kanan dulu. Sisir rambut yang kanan dulu. Terus begitu, gosok gigi yang kanan dulu, baru kirinya. Begitu. Sunahnya adalah mendahulukan yang sebelah kanan. Dan at-tartib itu yang benar hukumnya adalah wajib sebagaimana itu diwajibkan atau dirajihkan oleh Syekh Utsaimin, Syekh Mukbil, demikian pula Syekh Yahya Hafidzallah. Beliau juga memilih pendapat ini. Yang terakhir as-sadisah. Yang terakhir, yang keenam adalah al-muwalah. Muwalah itu artinya apa? Ya, bersambung terus menerus, tidak boleh terputus. Ya, bersambung atau terus menerus, tidak boleh putus. Maksudnya apa? Ketika berwudu itu, maka habis wudu misalnya mencuci wajah, terus kemudian mencuci tangan. Itu tidak boleh berhenti lama. Misalnya, sik, aku tak ambil sandalku dulu, ngambil dulu sandalnya, atau apa dulu. Kembali lagi wudhu, melanjutkan dengan cuci tangannya. Habis cuci tangan belum selesai, langsung lagi sik, aku tak mau buang air, apa mau ke belakang dulu, mau apa begitu, atau mau ngambil bukunya, atau ini disela-selai dengan apa perbuatan lain selain wudhu. Yang demikian tidak boleh. Ya, al-muwalah artinya apa? Terus-menerus, yaitu berurutan, tidak terputus-putus dengan perbuatan yang selain wudu. Tapi harus bersambung muwalah. Ya. Nah, hayya min wajibatil wudu, dan ini termasuk kewajiban wudu dengan dasar dalil hadis Umar bin Khattab, anna rajulan tawaddu'a, fataraka maudi'a dhufrin 'ala qadamih. Fa'ab sallallahu alaihi wasallam faqala irji fa'asin wudu'a. Ya, begitu. Itu muwalah. Artinya apa? Harus tidak boleh terputus dan juga harus bersambung terus menerus. Ya, ini wudunya. Sehingga apa? Na'am, muwalah itu artinya terus menerus, tidak boleh terputus. Ya, kalau sampai terputus sehingga kurang bagian wudunya, nah, na'am, yang demikian tidak sah dan harus diulang wudunya. Wallahu a'lam bishawab. Dan muwalah ini banyak sekali dalilnya. Ya, sampai ketika ada seorang yang berwudu, ternyata ada dia meninggalkan salah satu dari bagian tubuhnya yang tidak tersentuh wudu, yaitu apa? Suatu tempat dia dalam di pada kakinya, di tumitnya, sebesar uang, sebesar mata uang yang tidak terkena wudu. Maka Rasulullah katakan, irji fa'ahsin wudu'ah, kembalilah kamu dan ulangilah wudu. Nah, menunjukkan apa? Bahwa wudu itu naam diulang, apa diulang gitu. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini dulu. Itulah yang bisa disampaikan. Insyaallah bisa kita akan sambung kembali dengan pelajaran yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?